Membatin, bayangin, pernah nggak teman-teman membatin ke Allah? Ini yang harus kita coba lakukan, belajar membatin kepada Allah. Itu romantis banget. Jadi duduk sendiri, Allah ngomong gitu dalam hati. Dan yakinlah ini qarib, Allah tuh dengerin. Jangan pikir saya kayak ngomong sendiri, kayak orang kurang apa waras. Enggak, Allah itu mendengar. Jadi kita batin aja sama Allah, ngomong dalam hati. Ya Allah, saya tuh lagi gini, ada masalah. Ngomong dalam hati kita. Please Allah, please gitu ya. Nah, itu kalau kita membatin, inni qaribun wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis subur. Ini karena kita punya doa sebagai senjata kita. Kalau kita enggak punya harta, enggak apa-apa, kita punya doa. Kalau kita tampangnya biasa-biasa, enggak apa-apa, kita doanya luar biasa. Kalau kita ngerasa kayaknya enggak punya sesuatu yang menarik, enggak apa-apa, doa kita itu menarik di sisi Allah. Pokoknya kalau kita enggak punya apapun, enggak punya modal apapun dalam hidup, kita punya Allah Subhanahu wa taala, tinggal minta sama Allah. Sal tu toh, mintalah Allah akan kasih. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jadi selama kita masih berdoa kepada Allah, la ta'asu, jangan berputus asa.